Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ayat 213 insyaAllah yang akan kita kaji pada pagi hari ini atau menjelang siang. Yang mana ayat ini ayat yang agung berkaitan dengan sejarah kenabian, sejarah tauhid, dan juga penyebab perselisihan orang-orang setelah datangnya hujah atas mereka. Satu ayat yang agak panjang, insyaAllah faedahnya besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, 215 ya, atau 213. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah, wa ba'athallahu an-nabiyyina مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Untuk audionya itu yang akhwat diatur sendiri ya, audionya terbagus, suaranya mendengung. Allah Ta'ala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah, manusia itu dahulunya adalah umat yang satu. Diterjemahkan di sini, faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin, dalam kurung setelah timbul perselisihan. Maka Allah Ta'ala, berarti ini di antara kalimat kana an-nasu ummatan wahidah dengan faba'athallahu dan seterusnya. Itu ada makna yang tidak diungkap dengan kalimat, tapi terpahami. Ya. Maka Allah mengutus para nabi, mereka bertugas sebagai mubasyir dan mundhir. Sebagai pemberi kabar gembira dan mundhir, pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang al-haq, yang benar, dengan kebenaran. Liyahkuma bainan nas, untuk memberi keputusan, hukum di antara manusia, fi makhtalafu fi, tentang, fi di sini artinya tentang apa yang mereka perselisihkan, itu tentang perkara yang mereka perselisihkan. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Dan tidaklah, di sini berarti makna nafiah, tidaklah ada yang berselisih fihi, tentang kitab itu, illa, kecuali atau melainkan, alladzina, orang-orang yang utuhu, telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, itu setelah, min ba'di setelah, ja'atuhum, datang kepada mereka, apa yang datang? Bayyinat, keterangan-keterangan yang nyata ya. Jadi tidaklah ada yang berselisih kecuali orang yang telah diberikan hujah atas mereka dengan jelas, dan mereka berselisih itu karena baghyan, karena kedengkian di antara bainahum, di antara mereka sendiri. Fahadallahu alladhina amanu, maka Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada alladhina amanu, kepada orang-orang yang beriman, lima ikhtalafu fihi min al-haqq biiznihi, terhadap atau tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada sirat mustaqim. Maksudnya kita cari jalan yang lurus. Akan kita bahas insyaAllah ayat per ayat, faedah-faedahnya, kosakatanya, dan makna-maknanya dari kitab Aisyah Tafasir dan kitab-kitab lain dari tafsir-tafsir ulama. Kita mulai dari awal. Kana an-nasu ummatan wahidah. Kana dahulu kala, menunjukkan hal ini telah berlalu. Ya. Ini menunjukkan hal yang telah berlalu. Ini tidak bisa akhwat diatur, tolong. Apa suaranya, kesian. An-nas. An-nas di sini manusia. Kalau dikatakan dalam tafsir Al-Aisar, bahwa mereka dahulu berada dalam agama yang benar, yaitu Islam. Ya. Itu adalah 10 abad dari Adam sampai terjadilah di antara mereka perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka hambanya yang sangat pandai bersyukur, yaitu Nuh alaihi salam. Disebut dalam tafsir Al-Aisar, itu hambanya yang pandai bersyukur, yaitu Nuh alaihi salam. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra, innahu kana abadan syakura. Sesungguhnya dia, yaitu Nabi Nuh AS, zurriyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana abadan syakura. Sesungguhnya dia, yaitu Nabi Nuh AS, adalah seorang hamba yang rajin bersyukur. Dahulu sebelum terjadi perbuatan syirik di antara mereka, yaitu di antara kaum Nuh, terdapat satu umat. Dikatakan di sini satu umat yang hidup dalam keadaan Islam dan tauhid, yaitu sebelum kaum Nabi Nuh. Ya. Umat-umat tersebut sebelum kaum Nabi Nuh. Nah, di sini kana an-nasu ummatan wahidah. Ini ada penjelasan lagi di antara ulama ahli tafsir. Mereka menjelaskan makna dari kana an-nasu ummatan wahidah, yaitu apa makna ummah dan apa makna an-nas di sini? Apa makna ummah dan apa makna an-nas? Beralih ke tafsirnya Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Ia ke tafsir Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari. Beliau berkata, ikhtalafa fi ta'wil fi makna al-ummah wa fi an-nas. Dan ringkas kalimat beliau, terjadi ikhtilaf, perselisihan pendapat. Ini kata Imam At-Tabari, wafat 310 Hijriah. Terjadi perselisihan pendapat di kalangan ahlu ta'wil. Perhatikan baik-baik makna dari ahlu ta'wil di sini. Ya. Masalah istilah, ketika kita tidak tahu makna dan maksud dari istilah tersebut, dari maksud penulis, kemudian kita menghakimi makna istilah tersebut sesuai dengan pendeknya pikiran kita, maka akan menyebabkan kerusakan dalam memahami nas terhadap penulis tersebut. Ya. At-ta'wil. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ta'wil memiliki beberapa makna. Ada makna ta'wil dari awal ya'wilu, maknanya kembali ke asal. Kembali pemaknaan ke asal. Yang mana ini takwil bisa sinonimnya tafsir. Dan ini yang dimaksud oleh Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Maka ketika antum menemukan kitab Imam At-Tabari, tafsir At-Tabari, ya, judul kitabnya Jami'ul Bayan. Dan di situ ada keterusannya takwil ayat Quran. Takwil di sini maknanya tafsir. Dan dalam kitab Ibn Jarir At-Tabari, beliau ulama di akhir abad ketiga Hijriah dan awal abad empat Hijriah, beliau sering kali dan bahkan ratusan atau ribuan kali dalam kitabnya menyebutkan kata ta'wil, ta'wil, ta'wil, ta'wil, ta'wil. Dan makna ta'wil di sini adalah tafsir. mengembalikan makna ke asal. Ya. Ada makna ta'wil yang kedua. Ta'wil kedua ini, makna yang ta'wil kedua ini, ya, dipakai oleh ulama ahlul kalam untuk mengaburkan istilah tahrif. Ada makna tahrif. Tahrif itu tahrif, yaitu membelokkan suatu kata atau kalimat, baik lafal maupun maknanya. Ya. Membelokkan suatu kata atau kalimat, baik lafal maupun maknanya, ini namanya tahrif. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ih, mentahrif kalimat-kalimat dari tempat-tempat asalnya. Ya. Itu namanya tahrif. Ya, pembelokan kata atau kalimat, baik lafalnya atau maknanya. Lafalnya diubah. Ketika ada pengubahan lafal pada, ya, pada asalnya bukan seperti itu, maka tahrif namanya. Ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengubah Taurat dan Injil, itu mereka mentahrif namanya. Mentahrif. Dan juga diantara orang-orang, ada yang menafsirkan ayat-ayat Allah dengan penafsiran yang jauh tanpa adanya dalil. Ini juga namanya tahrif, tapi tahrif secara makna. Jadi tahrif itu ada tahrif lafzi, ada tahrif ma'nawi. Ada penyelewengan lafal dan ada penyelewengan makna. Mana yang lebih buruk? Ya, semuanya buruk. Kita enggak bisa bilang lebih buruk mana, tergantung konteks. Semuanya buruk. Yang namanya penyelewengan itu kadzib. Ya. Nah, ta'wil bagi orang-orang mutakallimi, ketika mereka menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran yang jauh dari penafsiran salaf, bahkan bertentangan dengan kesepakatan salaf, di antaranya tentang nama-nama atau sifat-sifat Allah, mereka kemudian menyebut bahwasanya ini adalah ta'wil. Ini adalah ta'wil. Yang ta'wil itu bisa dimaknai sama dengan tafsir. Ini bukan ta'wil. Ini ta'wil menurut sebagian dari mereka. Padahal ini adalah tahrif sejatinya. Tahrif. Ya. Itu dua. Ta'wil yang ketiga. Makna ta'wil yang ketiga. Yaitu menafsirkan suatu kata atau kalimat kepada makna yang jauh. Ya. Kepada makna yang jauh. Apa itu? Menafsirkan suatu kata atau kalimat kepada maknanya yang jauh, bukan makna terdekat. Jadi kadang kalau kita ada orang ngomong atau ceramah atau tulisan memaknai kalimat atau kata, itu pasti asal dari pemaknaan itu adalah pemaknaan yang dekat. Apa arti apel? Atau ada tulisan A-P-E-L, apel gitu. Asalnya apel itu maknanya buah apel. Ya. Ya, tapi kalau misalnya konteksnya kemudian menunjukkan apel ini maksudnya gathering, upacara, ini makna jauhnya. Kalau ditulisan ya, kalau di kalimat, jelas apel sama apel beda, ya kan? Begitu. Ya, jadi kata atau kalimat, frase dan seterusnya itu ada makna dekat, makna qarib dan ada makna ba'id. Ya. Ini dalam ilmu tafsir ada seperti itu. Jadi kata atau kalimat ada makna qarib, makna qarib, ada makna ba'id. Dan asalnya tafsir itu harus diawali dengan makna qarib. Dan enggak boleh ke makna ba'id ditafsirkan kecuali ada qarina, ada dalil dan ada penguat. Kalau makna jauh, kita maknai ayat ini dengan makna yang jauh dari asal bahasa ini, bahasa Arab, ini berarti namanya ta'wil. Nah, ta'wil yang ketiga ini sifatnya nisbi, relatif. Paham di sini? Yang ta'wil ketiga apa berarti? Pemaknaan suatu kata atau kalimat atau frase dengan makna yang jauh. Ini sifatnya relatif. Kalau tidak ada dalil penguat, maka lemah. Kalau ada dalil penguat, maka sah dijadikan tafsir. Gitu ya. Jadi ta'wil ada berapa? Tiga. Yang pertama sinonim dari tafsir, sama aja. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Jarir al-Tabari dalam tafsirnya. Jadi antum harus menempatkan kata sesuai dengan yang dimaksud penulis. Besok-besok jangan, ini lihat nih, Ibnu Jarir al-Tabari aja, beliau suka menta'wil. Ini salah paham. Ya. Jadi maksud ta'wil di sini tafsir. Yang kedua makna takwil adalah bagi ulama ahli kalam, yaitu membelokkan lafal atau makna dari sebenarnya bagi mereka. Ada yang ketiga, takwil, yaitu apa? Memaknai satu kata, kalimat atau frasa dengan makna yang jauh, bukan dengan makna yang dekat. Ya, kalau dengan dalil maka itu sah, kalau tidak dengan dalil, maksudnya kalau dengan dalil pun harus korelatif dalilnya dengan kesimpulan dia. Jadi enggak asal pakai dalil aja gitu. Ya, kalau enggak pakai dalil maka ini tahrif bisa-bisa ya. Jadi kata Ibnu Ja'far At-Tabari, telah berselisih ahlu ta'wil. Siapa ahlu ta'wil? Ahlu tafsir, mufassirun. Para ahli tafsir telah berselisih fi makna ummah dan juga annas. Kana an-nasu ummatan wahidah. Apa makna annas? Kita tahu makna annas manusia, itu benar, itu tafsiran yang apa? Qarib. Yaitu manusia, menungso, ini jelas manusia, nas jamak. Tetapi lebih spesifik lagi, apakah ada penafsiran? Ya, misalnya apakah ini kan nas kan am, dia jins, dia jenis manusia. Nah, yang dimaksud manusia ini apakah seluruh jenis atau di sini apa ada sebagian manusia? Ya. Nah, di sini ada nafsiran lagi ya, nanti insyaallah kita bahas. Dan juga al-ummah, karena nasu ummatan wahidah. Apa arti ummah? Umat. Nah, umat di sini artinya apa? Ya kan? Baik, lihat di sini faqala ba'dhum, sebagian dari ulama berkata. Ini masih tafsir ayat pertama ya, kalimat pertama ya. Tafsiran pertama, anda langsung ke Ibnu Jarir At-Tabari aja ya. Sebenarnya banyak tafsiran lain tapi intinya di situ ya, Ibnu Jarir At-Tabari itu ya. Tafsiran pertama, humul ladzina kanu baina adama wa nuh, mereka adalah orang-orang antara Nabi Adam dan Nuh. Wahum asyarata qurun, dan mereka 10 qurun. Qurun dalam bahasa Indonesia apa qurun? Hah? Sejam? Hah? Abad. Qurun itu abad. Qurun dalam kurun waktu. Qurun di sini dalam bahasa Indonesia bisa menunjukkan serpihan waktu gitu. Jangka waktu yang tidak ketahuan berapa. Hah? Jangka waktu gitu kan? Jadi membutuhkan ketepatan lebih gitu. Nah, bisa juga kalau di Arabik itu ada kata Ibnu Jarir At-Tabari tadi apa? Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, wa hum 'asyaratu qurun. Mereka ada berapa? 10 qurun. Lafal qurun ini bagaimana membahasakan Indonesianya? Qurun jamak dari qarn. Qarn. Dan qarn itu bisa tiga makna. Bisa bermakna generasi, generation, ya. Ya, generasi. Bisa bermakna abad, qarn, century. Dan bisa bermakna horn, tanduk. Ya. Bisa bermakna horn. Kalau bermakna abad dan apa tadi? Generasi ya, ini qurun. Kalau bermakna horn, ini berarti nanti jadi aqran atau semacamnya, jama'nya. Nah, berarti bukan horn, mana bukan tanduk, 10 tanduk bukan ke mana ya. Ya, jadi horn itu dari kata qurun. Nah, qurun di sini bisa bermakna generasi atau abad. Yang anak sendiri gak tahu nih yang mana yang benar. Kalau generasi kan gak mesti satu abad. Kadang dua generasi itu satu abad. Wallahu alam, kita gak tahu. Karena memang ada ahli sejarah sebagian menuliskan nasab Adam ke Nuh. Ya. Tetapi nasab tersebut atau racikan nasab tersebut banyak keraguan yang sangat, jadi bukan sandaran, enggak mu'tamad ya. Sanad silsilah silsilah Nabi Nuh AS ke Adnan, ya, itu masih okey, muttafaq alaiha, gitu kan? Tapi dari Adnan ke Ismail, mukhtalafun fiha, berselisih pendapat para ahli sejarah. Dan dari Ibrahim ke Adam itu banyak kebatilan, enggak bisa dijadikan sandaran. Ya. Tapi kata para ulama, ala kulli hal, antara Nabi Nuh, Adam dengan Nabi Nuh itu 'asyratu qurun. Entah 10 generasi atau 10 abad dalam hitungan kalender, gitu kan. Allah alam, enggak tahu. Kulluhum kanu 'ala syari'ati min al-haq. Mereka dahulu berada di atas syariat Islam, ya, ya, berada dalam syariat Islam. Berarti, dan di sini ini adalah perkataan siapa? Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sanadnya oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Kalimat tadi, yaitu kalimat Ibnu Jarir At-Tabari disebutkan, ya, sesuai dengan hadisnya Ibnu Abbas. Hadis bukan perkataan Ibnu Abbas. Hadis apa namanya? Hadis mauquf namanya. Ya. Ingat-ingat. Kalau hadis Rasulullah, hadis marfu'. Kalau hadisnya sahabat, kalau perkataan sahabat, hadis mauquf. Kalau perkataannya tabi'in, hadis maqtu'. Ya, gitu. Nah, perkataannya Ibnu Abbas tadi radhiyallahu anhuma bahwasanya antara Nuh dengan Adam 10 qurun. Semua syariat kebenaran. Kemudian mereka pun berselisih. Maka dari perselisihan ini perselisihan masalah akidah, ya. Allah pun mulai mengutus nabi mulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Maka dikatakan yang sahih Nabi Nuh adalah rasul pertama. Ya, Nabi Nuh adalah rasul pertama. Sebelum Nabi Nuh ada enggak nabi? Ya ada. Nabi Adam ada, Nabi Idris ada, dan nabi lainnya mungkin Allah alam. Tetapi Nabi Idris alaihissalam itu hanya meneruskan dan tidak ada proyek baru gitu dalam dakwah. Tidak ada proyek baru. Hanya meneruskan saja. Nah, ketika di zaman Nabi Nuh terjadi penyembahan berhala, maka mulailah dari situ rasul pertama. Ya. Maka kata Abu Ja'far At-Tabari, "Fata'wilul ummati." Maka menafsirkan kata ummah, karena nasu ummatan, ummah di sini sesuai dengan pendapat pertama, ummah di sini, maka makna ummah di sini adalah din, ya, karena nasu dinan wahidan, gitu kan, manusia dulunya satu agama, paham? Itu tarekatnya, thariqahnya, cara memahami tafsirnya mulai dari kitab-kitab ulama. Manusia itu dulunya satu agama. Ya, jadi ummah di sini ditafsirkan maknanya sebagai agama, din. Ya. Ini berarti tafsiran bukan ke qarib. Ya. Karena makna qaribnya ummah itu adalah al-jama'ah. Ya. Tapi di surat Al-Ma'idah dan di surat An-Nahl dikatakan juga walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Jika Allah berkehendak, Allah akan menjadikan kalian ummah wahidah. Umat yang satu. Yaitu umat yang satu agama, maksudnya gitu. Tapi itu pendapat pertama. Kemudian ada perkataan berikutnya. Berkata selainnya dari para ulama, bal, melainkan ta'wilu dzalika, tafsiran untuk ayat ini, kana nasu ummatan wahidah, kana Adamu 'alal haqqi imaman li dzurriyyatihi. Adam itu adalah berada di atas kebenaran dan beliau adalah seorang imam untuk keturunannya semua. Fa ba'atha Allahu an-nabiyyina fi waladihi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dari anak-anaknya Adam alaihissalam. Ya. Nah, paham maksudnya? Enggak paham. Enggak paham kan? Belum paham. Ya udah, pengen diajak paham atau enggak? Memahami penafsiran ulama ini. Ya kalau misalnya kita baca terjemah selesai, tapi coba ini ulama yang menafsirkan, bukan kita. Maksudnya kita memahami penafsiran ulama dan mereka berijtihad dalam hal ini. Dan pemahaman ini tidak kita salahkan. Kanan nas. Itu apa nas di sini? Manusia. Ummatan wahidah. Ummah di sini ditafsirkan menjadi satu orang. So, ummat di sini ditafsirkan menjadi satu orang dengan penekanan ummatan wahidah. Ummah di sini maknanya adalah imaman fil khairi yang diikuti. Ummah di sini apa artinya? Imam dalam kebaikan yang diikuti. Ummah di sini maknanya bukan kelompok, tapi seorang yang diikuti, seorang imam. Paham? Jadi manusia itu asalnya satu imam. Siapa? Yang berkata begini, menafsirkan begini, mereka mengatakan ummah di sini yaitu Nabi Adam alaihi salam. Paham bedanya tafsir ini? Atau mau diulangi enggak? Yang mana? Tafsir kedua dulu. Tafsiran kedua diulangi. Kanan nas, manusia itu, ya, manusia itu asalnya adalah satu orang imam. Jadi ummah di sini apa? Imam. Ya. Antum buka surat An-Nahl ayat 120. Ya enggak semuanya harus buka, tapi yang mau aja. An-Nahl ayat 120, Allah Ta'ala berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Yang kita fokuskan di surat An-Nahl 120 adalah Inna Ibrahima kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummatan. Apa makna ummah di sini? Imam. Ya, seorang imam dalam kebaikan yang dianut, yang diikuti. Jadi ini menafsirkan karena nasu ummata wahidah, menafsirkan dengan ayat lain. Ini yang disebut tafsirul ayah bil ayah. Paham? Ini adalah metodologi tafsir terbaik, tafsirul ayah bil ayah, selama cocok ya. Maka ummah di sini sama dengan ummah di surat An-Nahl 120. Itu maknanya imam. Berarti kanan nasu imaman wahidan. Bahwasanya manusia itu aslinya memiliki satu imam, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu maksudnya. Ya. Jadi ulang, yang pendapat kedua, manusia itu aslinya memiliki satu pemimpin, Nabi Adam alaihissalam. Maka faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Kemudian setelah itu Allah pun mengutus para nabi dari keturunan siapa? Dari keturunan imam yang satu ini. Paham penafsiran ini? Anda ulangi ya, berarti dari yang penafsiran pertama. Penafsiran pertama gimana? Dilihat dari sini. Penafsiran pertama annas di sini. Tafsiran pertama ingat, tafsiran pertama annas di sini tafsirannya apa? Yaitu para manusia di antara zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, dan manusia-manusia ini semua berapa lama? 10 qurun, 10 abad atau 10 generasi lah, wallahu a'lam. Paham? Itu annas di sini ditafsirkan siapa? Ditafsirkan tertentu atau umum semua manusia termasuk kita? Hah? Khusus. Khusus yaitu mengerucut ke 10 generasi pertama awal-awal kemanusiaan. Paham? Berarti ini annas lafalnya umum, maknanya khusus. Pahami itu. Paham enggak antum? Alhamdulillah. Itu yang penafsiran berapa? Pertama. Putar otaknya. Jadi pintar insyaallah. Jadi annas ini umum ya lafalnya, tapi maknanya merujuk khusus untuk 10 generasi pertama, yaitu antara Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Ummatan wahidah. Ummah di sini ditafsirkan sebagai apa? Penafsiran pertama, din, agamanya satu. Ya. Paham? Di sini ketika udah paham ini, alhamdulillah paham berikutnya enak ini. Ya. Kalau antum bilang manusia itu adalah umat yang satu, ini apa artinya coba? Apa manusia itu adalah umat yang satu? Apa coba? Nah, antum tafsirin gimana? Itu ketika antum mengandalkan terjemah ya bingung. Dan ketika antum mendalami tafsir ya juga bingung. Cuma kebingungan yang antum dapatkan ini bukan untuk bingung kemudian, antum malah makin jelas ternyata ya ini tafsirannya. Yang pertama tadi apa? Annas ditafsirkan 10 masa pertama, 10 generasi pertama. Ummah yaitu agama, yaitu Islam. Jadi artinya apa? Karena nas ummat wahidah yaitu manusia 10 generasi pertama dari Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam, sampai Nabi Nuh alaihissalam itu sebenarnya satu agama Islam bertauhid semua. Itu makna yang pendapat pertama. Pendapat kedua, karena nasu ummat wahidah. Anas di sini maknanya apa? Apakah umum semua manusia? Pendapat kedua. Dua pendapat pertama. Umum. Umum. Yang khusus ummah di sini ditafsirkan sebagai seorang imam yang diikuti. Yang kemudian ummah di sini ditafsirkan sebagai siapa? Nabi Adam alaihissalam. Berarti maknanya gimana? Manusia asal imamnya itu adalah Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam adalah bapak mereka semua dan bapak adalah imam. Dan Nabi Adam soleh tidak? Soleh. Loh, kemudian dikritik. Loh mas, antum ikut pendapat kedua ini, antum kok jauh-jauh ummah ini kok ditafsirkan sebagai apa namanya imam? Apa dalil antum? Bahwa surat An-Nahl 120. Dulu. Inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim adalah umat. Emang lu kira Ibrahim banyak orang? Satu orang tau. Tapi dia ummah. Kenapa disebut ummah? Karena segala sifat kebaikan ada pada Ibrahim. Sehingga itu menjadi apa? Menjadi umat. Ya. Maksudnya menjadi umat sini apa? Imam. Seolah-olah umat itu adalah dirinya. Karena apa? Umat itu berkiblat pada dirinya. Mengikuti dirinya. Nah, itu maksudnya. Ya, paham di sini? Terbuka enggak? Allah buka kan gua tentu. Kemudian mas, paham? Atau masih bingung? Bingung. Ya. Istighin billah, antum minta mau tunjuk ya. Belum dapat hidayah berarti antum. Ya alhamdulillah. Mau dipahamin atau enggak? Yang enggak antum paham apa jelaskan. Gimana tambah bingung ya? Akhwat ini akhwat ada berapa orang yang datang akhwat? Ada kertas sisa akhwat? Ada. Coba kasih ke Ikhwan kalau misalnya ada yang belum dapat selalu dikasih. Ada berapa orang yang belum dapat? Udah, kalau misalnya aku sisain satu aja siapa tahu yang datang. Soalnya kemarin-kemarin pas sana nguperinin banyak yang gak datang. Udah sekalian aja, sedikit aja, pas-pasan. Kalau perlu kurang nggak apa-apa. Iya, soalnya kesian. Yang belum mantul paham ya, yang mana? Pendapat pertama atau kedua? Atau dua-duanya? Atau nggak ada yang paham? Gimana mas? Mau paham atau nggak? Mau diulang? Nggak apa-apa. Diikhlaskan nggak? Demi saudara kita sih. Ya, baik. Nggak apa-apa, kita nggak ngejar banyak-banyak. Yang penting antum paham. Coba di sini, antum perhatikan ya. Antum perhatikan sambil ngelihat kertas dan ngelihat anak boleh ya. Kalimat yang baru kita tafsirkan itu adalah kalimat kana nasu ummatan wahidah. Tok, udah itu aja. Itu dulu. Tapi antum perlu paham juga setelahnya, maka kemudian Allah mengutus para nabi dan seterusnya ya. Tapi itu dulu, kana nasu ummatan wahidah. Para ulama, nama antum siapa? Oke. Razi. Masya Allah, anda sedang mengajari ahli tafsir, Imam Razi. Hafizakallah, barakallahu fikum. Ya, di sini kana an-nasu ummatan wahidah. An-nas asal maknanya apa? Manusia. Umum enggak? Umum. Asalnya gitu. Coba kita lepaskan dulu dari penafsiran ulama dan kita bukan maksud apa-apa. Maksudnya coba kita baca aja. Artikan secara harfiah, bukan secara tafsir. Manusia, karena itu dahulu gitu. Dahulunya an-nas manusia. Ummah ummat, wahidah wahidah satu. Dulu manusia itu satu umat. Makanya diterjemahkan manusia itu adalah umat yang satu. Sudah selesai kan? Sudah. Ketika antum tadi udah paham tafsiran dua tadi, antum membaca ini tuh gharib, aneh, apa maksudnya manusia adalah umat yang satu? Ya kan? Tapi ketika udah tahu tafsirnya, clear semuanya. Udah paham di sini mana harfiahnya, paham? Nah, sekarang kan kita dalam membahas Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menafsirkan tidak bisa dengan makna harfiah begitu saja mayoritasnya, gitu kan? Melainkan perlu merujuk kepada tafsiran para ulama. Ya, kalau makna harfiah gitu aja banyak kesesatan nanti di pikiran kita. Ya. Maka di sini yuk kita kembali ke kitab-kitab tafsir, di antara tafsir mu'tabar bukan tafsir-tafsiran. Nah, di sini kana an-nasu ummatan wahidah kata Ibnu Jarir al-Tabari wafat 310. Kita pilih kitab tersebut untuk tafsiran ini dulu. Kenapa? Karena emang beliau paling dekat dengan salaf dan beliau menisbatkan semua tafsiran ini kepada ulama salaf. Ya. Tafsiran pertama Syekh Razi. Ya. An-nas, tafsiran pertama. An-nas ditafsirkan sebagai manusia, ya. Tapi manusia di sini kalau lafal-lafal an-nas, manusia ini umum enggak lafalnya, zahirnya? Umum. Qul a'udzu birabbin nas, an-nas umum, an-nas. Ya kan? Tapi penafsiran pertama ini apakah menafsirkannya umum nas ini? Khusus atau umum? Khusus ke siapa? 10 qurun dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam. Paham? An-nas di sini penafsiran pertama adalah siapa? 10 generasi dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Sudah paham tuh? Sampai sini paham? Ya. Berarti dahulu menceritakan dahulu 10 generasi pertama. Ya. Sejak Nabi Adam itu ummatan wahidah. Ummah di sini asal maknanya apa? Umat kan kelompok manusia ya. Apakah itu tafsirannya? Bukan. Artinya apa di tafsiran yang pertama ini? Ummah artinya din. Din. Berarti dulu manusia 10 kurun pertama satu agama Islam. Fahimta ya Syekh Razi, Fakhruddin Ar-Razi? Enggak apa-apa anak, antum jangan merasa malu anak sebut-sebut terus nama antum. Iya. Supaya lebih paham ya. Itu tafsiran pertama udah paham, alhamdulillah. Tafsiran kedua sekarang. Tafsiran pertama tadi dinisbatkan kepada dengan sanad dari Imam Tabari kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas Abdul Ummah. Ya kan? Penafsir, ahli tafsir kalangan sahabat, ya. Siapa yang mau lawan? Batil penafsiran ini, masya Allah. Ibnu Abbas yang mau. Antum siapa, gitu kan? Nah, ini Ibnu Abbas dengan sanadnya dari Abu Ja'far At-Tabari. Nah, ya. Jadi ketika misalnya antum nanya kepada pendapat pertama nih, wahai yang memiliki pendapat pertama, tuh antum kok an-nas ini kok dibilang apa namanya, ini maksudnya adalah 10 kurun antara Adam dan Nuh. Tahu dari mana antum? Dari Ibnu Abbas. Udah selesai. Ya. Ibnu Abbas gitu kan. Nah, kemudian ummah tadi dimaknai apa? Din, agama. Ini makna qarib atau makna ba'id? Jauh kan? Makna jauh. Umat kok din, agama. Jauh mana ya kan? Antum butuh korinah, butuh penguat tafsiran antum ini. Lo antum tafsirkan umat menjadi agama. Antum siap, antum penguatnya apa? Apa dalilnya? Oh enggak, anda punya dalil. Anda punya bukti, punya korinah, punya hujah. Apa hujah antum? Ini tafsirnya siapa? Ibnu Abbas. Kholas kalau tafsirnya Ibnu Abbas selesai. Kholas, tafsiran pertama salah enggak? Enggak masalah. Punya dalil enggak? Punya dalil. Ya. Kemudian tafsiran kedua. Tadi sudah paham? Paham. Tafsiran kedua untuk Syekh Fakhrul Razi dan para ulama lainnya yang di sini. Ya. Tafsiran kedua. Kana an-nasu ummatan wahidah. An-nas di tafsiran kedua ini sesuai keumumannya atau kok dikhususkan? Umum. Umum semua manusia. Kita termasuk gak di sini? Termasuk. Karena apa? Yang pendapat kedua ini, penafsiran kedua, an-nas di sini global untuk semua manusia, bahkan untuk orang kafir sekalipun. Nah, ummatan wahidah. Ummatan wahidah. Ummah di sini, tafsiran kedua, apa tafsirannya? Apa namanya? Imam. Imam. Ya. Imam. Manusia asalnya satu imam. Maksud imam di sini adalah imam dalam kebaikan. Kenapa ummah disebut imam? Karena imam itu dialah yang mengayomi umat sebenarnya. Kan gitu kan? Imam di sini kan pemimpin. Dalam kebaikan, dialah yang mengayomi umat. Gitu kan? Loh, kok antum bisa-bisanya menafsirkan umat di sini sebagai imam? Apa dalil antum? Surat An-Nahl 120. Inna Ibrahima kana ummatan. Ada dalam Al-Qur'an juga umat dimaknai sebagai imam. Karena menjamak kebaikan, karakter kebaikan dalam dirinya, maka disebut imam. Disebut ummah. Gitu. Paham? Belum paham? Enggak, jujur aja, Allah jujur. Jujur aja, Mak. Ya kok antum belum paham, Hasan keluar. Sudah paham belum, Mak? Sudah, ayo. Jangan takut teman. Jangan takut namanya disebut. Ya, insyaallah berpahala, ya. Nah, kalau yang tadi, yang pertama, ini tafsir Al-Qur'an dengan perkataan sahabat. Itu metodologi tafsiran terbaik nomor 3. Pendapat kedua tadi menggunakan metodologi menafsirkan Al-Qur'an atau salah satu kata dalam Al-Qur'an dengan ayat lainnya. Ini metodologi penafsiran terbaik pertama. Mana yang lebih unggul? Tidak ada yang lebih unggul. Dua-duanya tafsiran ulama dan sahih insyaallah. Maksudnya semoga ini benar, semoga itu benar, tidak ada yang lebih unggul. Kita jadikan keduanya sebagai yang disebut oleh Ibn Taimiyah ikhtilaf at-tanawwu'. Perbedaan khazanah yang sifatnya variatif. Yang tidak satu sama lain menggesek atau menghancurkan. Enggak. Apakah pendapat pertama tadi menghancurkan pendapat kedua? Enggak juga, enggak. Karena makna pertama sahih. Sahih. Makna kedua juga sahih. Juga sahih. Sahih. Ya. Enggak ada yang salah. Paham di sini? Seperti ini ana seperti ini bukan untuk mempersulit, tapi mentarbiyah. Ya, jadi antum jangan merasa kau dengan ini. Insyaallah ini oke-oke aja ya. Udah paham? Siapa yang bisa mempresentasikan? Enggak ada hadiahnya, enggak ada hadiahnya. Siapa yang bisa? Enggak ada yang bisa. Ya udah. Emang ana juga enggak mengharap karena bakal habis waktunya. Ini udah 40 menit kita baru kanan nasu mata wahidah. Ya. Faedah pertama. Lihat faedah pertama itu. Tersusun di sini halaman kedua, al-aslu huwa tauhid. Al-aslu huwa tauhid wa syirku qari'un 'ala al-bashariyati. Al-aslu huwa tauhid. Pada awalnya asalnya yang ada hanyalah tauhid dan itu fitrah. Setiap manusia bayi ya. Asalnya mereka punya fitrah tauhid. Ya. Asal, tapi tinggal bagaimana memolesnya kemudian dan menjaganya dari syirik. Wa syirku adapun syirik. Tariq ya, tariq ini sesuatu yang datang kemudian yaitu bukan sesuatu yang asalnya sudah ada. Dia nempel nanti gitu. Itu tariq. Ya. Misal nih, antum pernah melihat tai kucing nggak? Nah, tai kucing itu najis nggak nih? najisnya itu aini atau tariq? Kenajisannya itu sifatnya aini, kebendaan secara zat, atau tariq, ada unsur lain yang membuatnya najis? Aini. Iya. Antum lihat lantai. Enggak najis kan? Tiba-tiba ada kucing buang air, plok gitu. Nah, najis enggak itu lantai? Najis. Tapi najisnya karena lantainya atau najis tariq yang datang kemudian? Najis tariq. Ini namanya tariq. Tariq itu nanti datang gitu. Padahal asalnya adalah suci. Asalnya manusia itu bertauhid semuanya. Wala hatta anak orang kafir. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, pasti dilahirkan berada di atas fitrah, yaitu tauhid Islam. Nah, terus kok bisa kemudian berubah? Karena sesuatu yang tori yang datang kemudian. Fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajisani. Maka kedua bapak ibunya lah yang akan membuat dia Yahudi, membuat dia Nasrani, membuat dia Majusi, kan gitu. Ya. Sedangkan syirik merupakan sesuatu yang datang kemudian kepada manusia. Dalilnya apa? Kana an-nasu ummatan wahidah. Dah hafalkan tuh. Antum dapat satu kajian, dapat faedah itu, hafalkan, itu udah cukup. Maksudnya alhamdulillah. Daripada antum satu jam kajian, pas pulang dapat apa antum? Allah, anak enggak dapat apa-apa. Ini hafalkan. Udah hafal kan? Udah hafal. Kenapa? Karena 40 menit tuh kita bahas. Enggak hafal kebangetan antum Allah. Ya minimal kana an-nasu ummatan wahidah, tahu tafsirannya lah. Baik, kemudian ayat kalimat kedua. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Fa di sini artinya apa? Kemudian. Tapi di antara kalimat kana an-nasu ummatan wahidah dengan fa ba'atsallahu itu seperti ada makna yang terselubung. Yaitu kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Manusia asalnya satu umat. Kemudian mereka berselisih dalam masalah akidah atau ibadah. Maka karena perselisihan itulah Allah Ta'ala rahmati. Ya. Maksudnya Allah Ta'ala rahmati dengan diutusnya Nabi. Para Nabi. Ya. Faba'atallahu nabiyyin. Maka Allah pun ba'ata di sini artinya apa? Mengutus. Arsalat. Ba'atha itu bisa maknanya dua. Bisa maknanya arsala, mengutus, dan bisa maknanya ahya ba'dal maut, menghidupkan setelah kematian. Membangkitkan. Ya. Jadi ba'ath itu ada dua makna. Kalau makna duniawi, maknanya adalah arsala, mengutus. Kalau makna ukhrawi, maknanya adalah pembangkitan. Ba'af, yaumul ba'af. Seperti din. Din di dunia maknanya agama. Tapi din di akhirat maknanya jazak. Pembalasan. Begitu ya. Ini berarti satu lafal beragam makna. Satu lafal beragam makna. Dan setiap makna harus disesuaikan dengan konteks. Di sini faba'atallahu nabiyyin artinya apa? Maka Allah bangkitkan para nabi di hari kiamat. Apa? Ini gak nyambung. Ya, berarti konteks yang dibicarakan di ayat ini keduniaan atau ukhrawi? Dunia masih. Ya. Maka Allah Ta'ala utus an-nabiyyin. An-nabiyyin maf'ul bi, ya, dengan ya yang aslinya alif, aslinya waw. Nabiyyin, ini umum enggak nabiyyin di sini? Umum ya? Umum. Jamak pula. Ya, para nabi Allah utus. Nah, an-nabiyyin di sini mursalin maksudnya. Oke lah, mursalin mereka juga nabiyyin ya, termasuk. Apa tugas nabiyyin ini? Mubasysyirin wa mundzirin, itu tugasnya. Tugasnya memberikan bisyarah, kabar gembira, dan inzar, peringatan. Ya, supaya waspada. Itu tujuannya. Dan kita tahu yang namanya dakwah itu kan tugasnya Rasul, wazifatul Rasul ya kan, dakwah. Nah, berarti kita harus bertasyabbuh dengan metodologi para Rasul. dan para rasul dakwah itu sebagai mubasyir dan mudzir. Dua-duanya harus lengkap. Punya sisi memberikan tabsyir, bisyarah, dan juga punya sisi memberikan inzar. Ya. Jadi salah kalau misalnya saya dakwah tapi saya cuma pengennya nyenengin orang. Yaitu saya ngomongin tentang surga terus. Ya. Kenapa ya? Kenapa ya Ustaz? Karena orang itu akan merasa tenang dengan surga. Kemudian kalau ada orang mengalami keinginan kemungkaran, tenang ya akhi. Insyaallah surga menunggu kita semua. Pokoknya ngomongin surga terus, murjiah gitu. Surga terus ngomongnya. Atau orang tuh dibuat senang terus gitu. Udah kamu tenang aja. Tenang, tenang, tenang. Mubasyir dia. Saya datang untuk menyampaikan kabar gembira kok. Woi, kamu semua ikut kajian saya harus gembira setelah ikut kajian saya. Ya. Gak bisa kayak gitu. Satu sisi tok gitu. Ada juga yang satu sisi tok lah yang lainnya. Mundir terus. Sana sini kerjanya tahlil. Ya kan? Jadi seorang mundir jadi tegas nih. Lama-lama jadi mundir namanya ya. Ustadz mundir. Nah, mundir, mubasyir. Nah, seorang dai harus dua-duanya, punya kapabilitas sesuai dengan konteksnya. Ketika misalnya memang ini membutuhkan orang-orang membutuhkan peringatan diingatkan. Dan memang orang-orang sekarang lebih sering harus butuh peringatan. Kenapa? Karena udah enak sekarang tuh apa-apa. Ya, syukur buktinya udah punya HP baru. Antum ingatkan lah. Ittaqillah dengan HP itu. Wah, langsung astagfirullah. Ya. Iya, kita nyari 4G. Ya. Dapat di sini pas di rumah enggak dapat. Padahal kita nyari di rumah. Qadarullah. Ya, memang itulah kok tinggalnya di pedalaman ya, dekat sawah-sawah kayak gitu. Tadi sampai mana? Mubasyir dan mundzir, ya. Harus balance antara dua-duanya ini. Mubasyir supaya orang itu masyarakat mereka mendapatkan roja. Kita memberi inzar, mundzir supaya masyarakat mereka memiliki rasa khauf. Ya. Kalau misalnya kita enakin terus, lama-lama orang tuh ngarep terus deh. Enggak punya takut. Ya. Tapi kalau kita tahzir terus orang takut orang itu nih orang ih ustaz nih kerjanya neraka terus. Ya. Orang-orang ketakutan, lari dari ilmu, lari dari dakwah, lari dari Islam. Gara-gara apa? Ustaznya ngomonginnya tuh semuanya pokoknya azab, azab, azab. Kita ketakutan benar-benar. Kayak enggak ada harapan lah kita. Ya gitu kan? Tapi jadi harus balance. Baik, kita menuju ke faedah kedua. Ke faedah kedua. Al-aslu fi muhimmati ar-rusuli al-bisyaratu. Satu ya. Al-bisyaratu satu. Liman amana wattaqa. Wan-nadharatu dua. Ya. Jadi ada satu al-bisyarah, an-nadharah dua. Liman kafara wa fajara. Itu dulu. Al-aslu yang pokok. Pokok ya. Dalam tugas para rasul, muhimmah di sini kepentingan. Kepentingannya para rasul, wazifah lah, tugas lah ya. Apa? Dua hal. Asalnya cuma dua hal. Al-bisyarah dan an-nadharah. Al-bisyarah menyampaikan kabar gembira. Untuk siapa? Apakah untuk pelaku maksiat? Oh, jangan. Tambah senang dia. Ya. Ada orang berzina, Masya Allah antum berzina, enggak apa-apa. Insya Allah Allah. Ghafurur Rahim. Mainlah kayak gitu. Ya khalas. Ya besok tak ulang. Gitu kan. Ada orang beriman. Ya akhi taqillah anta. Ya akhi. Masya Allah. Anda udah khusyuk tadi. Ya akhi taqillah anta beriman. Takut antum sama Allah. Lama nyambung ini. Gitu kan. Nah jadi bagi orang yang beriman dan bertakwa. Bisyarah. Bagi anak ngaji udah capek-capek ngaji. Ya. Datang gak terlambat. Kemudian bagus datangnya. Bawa pulpen. Pakai peci. Kopiah. Hati bersih. Masya Allah, antum barakallahu fiik, insya Allah. Itu, cocok kan? Cocok. Ya. Kalau misalnya yang seperti itu malah dibilang, ya gelakin, ya akhi, takunna ya akhi, anta. Pakai peci, sok banget antum. Masya Allah. kesian orang kayak gitu. Atau orang maksiat ya kan. Kemudian kebalik. Wa nazara liman kafara wa fajara, kafir dan fajir. Fajir ini berarti banyak maksiatnya. Seseorang disebut fajir ketika maksiatnya sudah terlalu banyak atau keseringan atau dikenal dengan maksiat itu fajir. Ya. Kalau orang fajir kemudian diberi kabar gembira, ya tambah kefajirannya. Enggak nyambung jadinya. Tapi itu bisyara dan nazara. Wa qad yushra'u lahum qitalu man yuqatiluhum fayuqatilunahum. Wa qad yushra'u lahum qitalu man yuqatiluhum fayuqatilunahum. Kama syuri'a dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yushra'u, dan telah disyariatkan. Lahum, untuk siapa? Lil anbiya wal mursalin, untuk mereka telah disyariatkan untuk para nabi dan untuk manusia semuanya yang beriman. Apa disyariatkan? Qitalu man yuqatiluhum. Qital artinya apa? Qital, memerangi. Kalau qatal, membunuh ya. Qital, memerangi. Memerangi man yuqatiluhum, memerangi orang yang memerangi para nabi dan rasul. Dan memerangi itu kan sesuai dengan zamannya. Kalau di zaman itu memerangi adalah dengan artian, dengan tombak, dengan pedang, ya itulah peperangan. Kalau sekarang ini memerangi itu untuk negara ini terutama ya, dengan lidah dan jemari ya. Dan itu termasuk jihad ya. Termasuk jihad. Karena yang diperangi adalah orang-orang yang zahirnya Islam tapi mentalnya munafik, atau yang tidak Islam dan memerangi Islam. Dan memerangi tidak dengan pedang atau senjata, memerangi dengan lisan atau tangan. Disyariatkan itu, disyariatkan. Tapi dengan kadarnya. Fayuqatilunahu, sehingga mereka pun memeranginya. Kama syuri'a dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disyariatkan, disyariatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini gampang insyaallah, paham. Kita lanjutkan ke kalimat berikut dalam ayat yang sama. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Wa anzala ma'ahum al kitaba bil haqq. Dan Allah menurunkan. Coba sini, anzala ma'ahum, menurunkan bersama mereka. Hum di sini siapa? Para rasul, para nabi, para rasul ya. Yang diturunkan kitab itu semuanya para rasul. Allah menurunkan bersama mereka kitab bil haq, dengan kebenaran. Lihat di sini lafal yang Allah Ta'ala katakan anzala. Ya, perbedaan dengan nazala adalah kalau nazala itu turun secara gradual. Itu turun secara berangsur. Berbeda dengan anzala, maknanya turun. Udah gitu aja. Baik berangsur atau tidak, anzala itu. Jadi untuk Al-Quran anzala bisa enggak? Bisa. Ya. Tapi kalau kitab Taurat, kitab Injil dan lain-lainnya dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul sebelum Muhammad SAW, semuanya secara paket satu langsung kitab. Taurat turun langsung. Injil turun langsung. Dan untuk mengungkapkan turunnya itu dengan anzala. Menurunkan. Kalau Al-Quran diturunkan kan secara berangsur, enggak langsung satu kitab. Berangsur, gradually. Ya, di Makkah berapa kali? Maksudnya ayat per ayat, surat per surat. Kalau Taurat enggak gitu, langsung satu Taurat. Nah, kalau Al-Qur'an ta'birnya dengan nazzala bisa. Menurunkan, Allah menurunkan Al-Qur'an ayat per ayat, surat per surat secara berangsur. Nah, di sini kan kita lihat Allah menurunkan bersama mereka. Berarti bukan hanya Nabi Muhammad, yaitu semua para rasul. Allah turunkan bersama mereka Alkitab. Alkitab di sini umum atau jenis kitab, ya yang penting kitabullah. Jadi Alkitab di sini ditafsirkan secara jenis. Ya, Alkitab di sini bukan khusus. bukan khusus Al-Quran saja, tapi kitabullah secara jenisnya, yaitu semua kitabullah turun kepada atas para rasul dengan al-haq, kebenaran. Untuk apa tujuan diturunkannya kita? Apa tujuannya? Nah, di sini kita perlu juga mengetahui lam, huruf lam yang zahirnya secara nahwu dia lamul jar. Bukan. Di sini bukan lamul jar. Lam ta'lil namanya. Liyahkuma. Ya, lam at-ta'lil. Ya. Lam at-ta'lil. Yang setelah lam ini ada an mudmarah sebenarnya. Liyahkuma, makanya yahkuma pakainya. Ya, karena lam di sini lam at-ta'lil. Apa lam ta'lil? Lam yang menunjukkan reasoning. Yaitu alasan. Ya. Misalnya jitu atau ataitu ilal masjidi li talabil ilm. Saya datang ke masjid li talabil ilm. Li talabil ilm berarti untuk mencari ilmu. Untuk di sini maknanya adalah ta'lil, yaitu menunjukkan reasoning, alasan mengapa pergi ke masjid. Di sini alasan mengapa Allah turunkan kitab, baik Al-Quran dan lainnya. Tujuannya, alasannya, liyahkuma bainan nas. Agar yahkuma. Coba sini. Yahkuma. Apa artinya yahkuma? Memberi keputusan. Kalau antum lihat taufi'il mudhari', ya. Taufi'il mudhari'. Yahkuma di sini, fa'il atau subjeknya siapa? Pelakunya. Siapakah yang memberi keputusan? Huwa. Satu ya. Padahal di sini anzala ma'ahum. Para rasul. Kenapa enggak liyahkumu? Agar para rasul menghukumi atau memberi keputusan. Berarti ini kembali ke mana yahkuma ini? Kembali ke Alkitab. Liyahkum Alkitabu. Agar kitab-kitab tersebut memberi keputusan. Ini berarti Al-Quran kalamullah secara zat itu menjadi pemutus dan hakim. Makanya di ayat-ayat Al-Quran kadang minal Quranil hakim, surat Yasin. Yasin, ya, apa tafsir itu? Al-Quran Al-Hakim. Ya kan? Berarti Al-Quran juga memberi keputusan. Ya. Bainan nas. Nah, antara manusia. Berarti bukan untuk individu 1, 2, 3 doang. Bahkan semua manusia cocok untuk berhukum dengan Al-Quran. Fi makhtalafu fi. Fi di sini artinya tentang atau terhadap, ya, tentang atau terhadap, terhadap ma apa yang ikhtalafu mereka perselisihkan fihi di dalamnya, hi di sini kembali ke ma, permasalahannya ikhtalafu, antum melihat waw di situ, wawul jamaah. Mereka kan artinya mereka ini siapa? Apakah para rasul, nabiin? Oh, itu ngawur kalau misalnya oh ini ikhtilafu, oh para nabi berselisih pendapat, maka harus kembali ke kitab. Bukan itu maknanya. Wow, ini salah, antum salah dalam menyasarkan domir, jadi menyasar beneran ke nabi, bukan. Wow di sini kembali ke Anas. Bima ikhtalafan nasu fi. Yaitu ketika manusia berselisih, maka fasilnya, hakimnya Al-Quran. Ini di surat Al-Hujurat, ya kan? Iya. Begitu ya. Nah, ketika antum tahu, sekarang tahu jelas hujah tertegakkan. Al-Quran bisa menjadi pemberi keputusan untuk perselisihan yang banyak ini. maka berarti orang-orang butuh enggak belajar Al-Qur'an? Iya, butuh sekali. Ya, sangat butuh. Belajar apa tajwidnya? Ya iya, belajar tajwidnya. Itu untuk baca itu udah harus tuh. Nanti gimana kalau dia jadi imam keluarga ya? Tajwidnya lebih bagus istrinya, walau repot. Ntar istrinya jadi imam. Imamah jadi imamah sorban. Nah, ya tafsirnya pelajari. Ya. Mari Al-Ma'idah 51. Wah, lagi populer. Secara tematik. Ya. Kalau besok-besok teman-teman yang kemarin banyak membahas Al-Ma'idah 51, kemudian gak berangkat menuju kajian-kajian tafsir di daerahnya, berarti ini hanya sekadar ya euforia saja. Sebagai penggembira sesuatu yang sementara. Ya. Itu tentang hukum, bukan Al-Ma'idah 51. Hukum liyahkuma bainan nasi bima ikhtalafu fi. Kalau udah Allah tegur dengan kenyataan sketsa seperti ini, ya, dipelintir ayat atau semacamnya, kemudian enggak sadar untuk yuk kita belajar kembali Al-Qur'an. Berarti ada masalah di sini ketika kita membahas hal-hal yang sifatnya ya booming, itu berarti memang kita bukan thalibul ilm. Ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman kesekian. Berapa ini? Halaman ketiga lah ya. Kalau sama covernya berarti halaman keempat. Ketiga. Poin ketiga. Ya. Oh. Sebenarnya poin ketiga ini untuk ya kulihlah, kita lanjut aja. Min alamati khidlanil ummati wa ta'arrudiha lil khasari wad damari. Apa itu tanda dua, apa namanya, titik dua gitu kan, sama dengan antakhtalifa fi kitabiha wa diniha. Min alamat, di antara tanda-tanda, di antara tanda-tanda khidlan, ini ditulisnya di sini pengkhianatan umat. Ya, bukan pengkhianatan artinya. Antum coret. Khidlan artinya hina, rendah. Di antara tanda-tanda rendahnya umat itu. Khidlan itu rendah. Bukan pengkhianatan ya, salahnya. Ini Anda langsung secara taklid buta Anda mengikuti apa yang di sini soalnya. Ya. Ya. Ah, di sini di antara tanda pengkhianatan Anda ketik ulang soalnya. Jadi apa enggak mikir panjang, enggak mikirlah banyak-banyak perkara lah, jadi langsung aja. Tapi ini kita koreksi sekarang. Di antara tanda kerendahan umat wa ta'arrudiha, dan ta'arrud dihadapkannya, yaitu dibentangkannya, dijajakannya ke umat ini kepada al-khasar, khasar kerugian ya, khasirin ya, orang-orang rugi, wa damar kehancuran ya, damar. Damar wa damiru menghancurkan. Ya, biasa di khutbah Jumat, damir a'da'aka a'da'atih. Damirnya hancurkan. Nah, di antara tanda-tanda rendah dan menuju kehancurannya umat, itu adalah antakhtalifa fi kitabiha wa diniha. Coba sini, antakhtalifa, ikhtilaf. Perselisihan mereka fi kitabiha, tentang masalah kitab, wadiniha, dan agama mereka. Ini jangan salah dalam memahami ini. Ikhtilaf yang terjadi dalam masalah fikih, dalam masalah furu' tentang akidah misalnya, itu bukanlah sesuatu yang tercela secara zat, melainkan itu adalah sunnah kauniyah terhadap manusia. Tetapi semua, jadi antum harus bedakan, Pak. Bedakan ikhtilaf dengan iftirak. Ya. Ikhtilaf itu perbedaan. Dan perbedaan itu keniscayaan, gitu loh. Ya manusia, gitu loh. Jadi itu sunnah kauniyah. Ada perbedaan yang buruk dan yang baik. Karena itulah Allah menciptakan seperti itu. Tapi yang iftirak, Iftiraq artinya apa? Perpecahan, tafarruq, firqah-firqah gitu loh jadinya. Karena orang yang beriktiraf belum tentu berfirqah-firqah gitu. Kadang, ya saya beda sama antum dalam urusan ini, tapi saya tetap saudara antum. Nah, ketika menjadi firqah, nah ini. Maksudnya firqah di sini berfanatik terhadap kelompoknya. Wala dan baroknya itu sempalannya terhadap kelompoknya, bukan kepada Islam. Nah, ini yang buruk ini, iftiraq. Ikhtilaf itu keniscayaan dalam sunnah kauniyah kita ini. Kalau iftiraq, ya memang pasti ada, tetapi ini pasti tercela. Adapun ikhtilaf sifatnya relatif. Ada yang tercela, ada yang tidak. Yang tercela adalah ketika menjurus kepada perpecahan. Satu, dan yang juga yang tercela adalah ketika perselisihan itu ada yang tidak pakai dalil. Ya, enggak benar dalilnya misalnya. Itu tercela. Jadi ikhtilaf misalnya masalah Abu Hanifah misalnya, apa mazhab Hanafiyah, kalau sholat di belakang imam secara mutlak enggak usah baca Al-Fatihah dan surat. Karena udah kata Nabi SAW, qiraatul imam qiraatun lah. Qiraatnya imam, baca imam sudah mewakilkan bacaan semua makmum. Baik sholat jahriyah atau sholat sirriyah, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Itu mazhab siapa? Mazhab siapa? Hanafiyah. Kalau jumhur gimana? Oh enggak bisa. Harus apa? Harus belakangnya harus ini. Jumhur ada beda pendapat juga. Ada yang mengatakan kalau sholat jahriyah boleh kita kayak ini. Dan ada juga yang mengatakan sholat jahriyah tetap harus baca. Ini berbeda pendapat. Ada tiga lah minimal pendapat. Madhab Hanafiyah pakai dalil sholat qiraatul imam qiraatullah. Qiraat bacaan imam, bacaannya makmum semua diwakilkan. Hadis mursal. Mursal berarti kepotong tabi'in menuju Rasulullah. Mau kita salahin madhab Hanafi? Ya bagi kita mungkin salah. Tapi bagi mereka enggak. Kenapa? Karena asas madhab Hanafi mursal itu hujjah. Mau gimana kita salahin? Ya bagi kita salah sahih. Tapi kita gak bisa nyalain ya itu Hanafi yang madhab mereka. Karena asas madhabnya seperti itu. Gitu loh. Ketika usul madhabnya begitu, ya mereka memakai metodologi mereka. Kalau usul asas kita kayak gini, mursal bukan hujjah, maka kita pakai metodologi kita. Kita boleh menganggap Hanafi salah, tapi kita tidak menyalahkan bagaimana mereka beragama dengan metodologi mereka, maksudnya asas mereka. Karena asasnya beda. Apakah kemudian asasnya beda itu berarti Hanafi ini bukan ahli sunnah? Allah ini khotok seperti ini, enggak. Asas di sini ada perbedaan di sini karena asas untuk fiqih, masalah fiqih. Maka enggak masalah. Ya walaupun kita menganggap itu salah, tapi enggak masalah. ini ikhtilaf bukan? Ikhtilaf. Jangan malah justru kita lah yang membuat adanya iftiraq dengan cara apa? Antum ya Hanafi ya, lastum bi ahli sunnah wal jamaah dengan asas seperti ini. Ini iftiraq. Ini iftiraq. Karena ini masalah masih furu' fiqhiyah. Insyaallah gitu ya. Masalah lebih lanjut panjang, tapi ini mukaddimah aja. Jadi ikhtilaf dengan iftiraq itu beda. Ya. Ikhtilaf itu perbedaan, iftiraq perpecahan. Perbedaan belum tentu buruk. Tapi juga salah jika misalnya kita mengandalkan hadis yang maudhu' ikhtilaf ummati rahmah itu juga salah, bukan berarti semua ikhtilaf itu rahmat. Enggak. Ada ikhtilaf yang memang alhamdulillah dengan ada ikhtilaf ini alhamdulillah itu merupakan rahmat dari Allah. Mungkin ada. Tetapi tidak juga dimutlakkan begitu saja. Secara ikhtilaf itu rahmat. Semua ada perselisihan berarti, oh ini adalah rahmat Allah. Enggak. Banyak perselisihan yang membuat kita menjurus kepada iftiraq, perpecahan. Dan tidak ada perpecahan kecuali ada ikhtilaf sebelumnya. Begitu pasti. Enggak mungkin kita bersatu, enggak ada ikhtilaf sama sekali. Berpecah tiba-tiba, enggak ada. Itu keluar dari sunnah kauniyah dari Allah Ta'ala. Pasti ada ikhtilaf. Nah, tapi ya ikhtilafnya kalau masalah akidah atau usul dalam agama Islam, nah ini masalah. Ya. Hanafiyah menganggap sholat malam itu wajib. Antum tidak kan? Ya enggak. Anda bukan Hanafi, bukan. Ya. Tapi ini masalah fiqhiyah. Dan kita enggak mengeluarkan Hanafiyah dari Ahlu Sunnah wal Jamaah hanya karena beda masalah ini. Bahkan Allah dalam masalah isbal sekalipun. Antum enggak bisa mengeluarkan orang yang celana di bawah mata kaki, dia keluar dari Sunnah, antum salah, wallah antum salah. Antum sama dengan mengatakan jumhur juga salah. Keluar Ahlu Sunnah wal Jamaah Allah. Ya. Boleh antum bilang ini salah. Ini terancam neraka. Sahih, ada dalil antum? Ada dalil. Orang-orang yang begitu pun mereka juga bertaklid pada ulama-ulama mazhab. Ya. Jadi kalau misalnya kita bilang antum keluar dari salafi atau ahlu sunnah wal jamaah karena celana antum di bawah mata kaki, Allah kalimat tersebut akan dihisab. Kalimat tersebut wallahi akan dihisab. Hanya karena itu akan dihisab. Maka hati-hati dalam masalah mengeluarkan orang dari salafi atau ahlu sunnah wal jamaah. Karena perkara yang mungkin orang ini belum tahu atau mengikuti ustadznya. Yang salah siapa? Ya ustadznya mungkin yang salah ustadznya. Orang ini bertaklid. Silakan antum bertaklid. Masing-masing ada konsekuensinya. Nanti kalau misalnya kena neraka ya urusan situ. Saya aman. Karena saya gak isbal. Alhamdulillah. Gitu kan? Tapi sekali lagi. Kalimat ponis antum keluar. Antum bukan salafi karena antum isbal. Itu akan dihisab. Jangan kira itu gak dihisab. Kalau antum benar dengan kalimat itu, alhamdulillah. Kalau ternyata kalimat itu mengundang fitnah kemudian, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menilai keujuban diri. Kemudian orang yang seperti ini antum hakimi, bukan harus semua jemaah, bisa jadi berbalik. Ingat peristiwa yang Rasulullah s.a.w. mengatakan waktu itu ada di Bani Israel dua bersaudara. Satunya fasik, satunya alim. Dan yang alim ini mengatakan lama-lama menasihati, udah bosan menasihati, akhirnya bilang apa? Kamu gak bakal diampuni sama Allah. Kemudian apa akhirnya? Di akhirat kebalik itu. Yang alim Allah masukkan neraka. Yang fasik Allah ampuni. Maka hati-hati di sini dalam memponis. Orang keluar bukan salafi, bukan ahlu sunnah, bukan ini Allah. Nah, hanya karena masalah furu'iyah yang kita tahu jelas di situ ada ikhtilaf di antara ulama. Hal seperti ini harus diungkap ya. Maksudnya di sini bukan berarti anak membela teman-teman yang isbal. Ana larang, jangan isbal. Man asbala fil ka'bain fa huwa finnar. Barang siapa yang melebihi kain mata kakinya, itu di neraka. Ini tahzir dari Rasulullah. Jelas ini. Tapi ketika kita tahu para ulama ada persisian panjang dari zaman dahulu, dan bahkan jumhur mengatakan makruh, maka untuk urusan ponis, jangan dulu. Hati-hati. Gitu kan? Hati-hati. Ya, untung di sini jangan melapor kemudian ke orang-orang, oh masya Allah, ini kajiannya nggak benar nih, nggak terserah, antum mau bilang nggak benar, anda ada kataan hak ini benar adanya, khilafiyah, masalah khilafiyah, antum buka subul salam, antum buka kitab-kitab yang membahas masalah ini, kitab-kitab fiqih yang membahas masalah-masalah khilafiyah, ini jelas ada khilafiyah dan mu'tabarah insya Allah, sehingga nggak bisa orang-orang dikeluarkan begitu saja. Kemudian salah juga orang yang mengatakan bahwasanya asalnya manusia muslim adalah ahlul bid'ah. Allah musta'an. maksudnya apa gini? Mungkin enggak mengatakan begini, tapi menganggap kalau orang belum masuk kajian kita maka dia ahlul bid'ah. Allah musta'an ini akan dihisab di akhir hari akhir pernyataan atau anggapan seperti ini. Kaum muslimin banyak yang awam dan mereka belum tahu, mereka belum terdengar hujah dan perlu dirangkul, bukan difonis kemudian baru yuk rangkul, kamu ahlu bidah, mari. Kajian saya. Gak bisa kayak gitu. Makanya diantara ulama juga ada yang mengatakan, ada diantara teman-teman kita ini, mereka memakai baju salafiyah. Tetapi isinya mentahdir orang, menjadi mundir saja. Mundir. Ya. Kasian orang awam yang gak tahu apa-apa, tiba-tiba difonis saya ahlu bidah. Terus saya gak tahu. Kecuali bagi orang-orang yang mungkin memprakarsai bidah dan sudah diberikan nasihat tapi terus seperti itu, nah ini baru ya. Karena apa ini kalau misalnya kita bilang asalnya muslim itu adalah pelaku bid'ah, ini melanggar kaidah al-aslu fil muslimi al-adalah. Ini kaidah ahlul hadis juga, asal dari muslim itu adil, bagus asalnya muslim. Ketika kita bilang asalnya muslim adalah ahlul bid'ah, berarti kita menjarah semua muslim kecuali orang yang sama sama kita. Allah musta'an. Ini bahaya. Kalau mungkin kita enggak ngomong gitu, tapi kalau kita anggapan kita nih, Ulam belum ngaji ulama al-bid'ah, Allah musta'an itu. Ya. Bahkan orang yang mungkin ikut dengan perayaan-perayaan yang menurut kita bid'ah misalnya, enggak bisa langsung kita bilang semuanya itu al-bid'ah. Di antara mereka ada yang benar-benar enggak tahu. Dan kita tahu mereka enggak tahu, ya kan? Jahil. Dan di antara mereka memang ada yang tegak memang. Tapi banyak yang enggak tahu sebenarnya. Belum tersentuh, belum kita rangkul. Jadi urusan ponis ntar dulu lah ya. Urusan ponis ntar dulu. Karena maka kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, seseorang muslim memponis saudaranya al-bid'ah, itu sama beratnya dengan memponis saudaranya keluar dari Islam. Maksudnya apa? Dua-duanya sama-sama ponis yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hati-hati. Jangan sampai kita udah ngaji alhamdulillah, kemudian kita mengeluarkan orang dari Ahlussunnah wal Jamaah disebabkan dia tidak ngaji dengan guru saya juga. Ini bahaya ini. Ini ta'assub jadinya. Fanatisme. Hati-hati. Ya. Semoga Allah taala memberikan taufik kepada anak dan juga antum semua. Allahumma. Tapi kita lanjutkan faedah berikutnya. Fayuharrifuna kalamallahi wa yubaddiluna syara'i'ahu talaban lirri'asati wa jaryan wara'al ahwa'i wal 'asabiyyat. Fayuharrifuna, kemudian mereka mentahrif, sudah menjelaskan tadi. Apa tahrif? Menyelewengkan. Mengubah. Apa yang diubah? Kalau yang mengubah teks pidato presidensi masih okelah ya. Di penjara minimal. Ini yang diubah apa? Kalamullah. Allah musta'an. Yang diubah kalam Allah. Dan tahrif tadi Anda bilang ada dua macam. Tahrif lafzi dan tahrif ma'nawi. Dua-duanya buruk dua-duanya. Tahrif lafzi yaitu mengubah lafal. Tahrif ma'nawi, lafalnya tetap tapi maknanya diselewengkan. Ya. Ini kerjanya orang Yahudi dan Nasrani sebenarnya. Tapi ada enggak orang Islam berusaha mentahrif lafzi? Enggak bisa. Karena dijaga oleh Allah. Akan ketahuan lafalnya diubah, ketahuan. Tahrif ma'nawi, nah ini banyak. Yang mana ini enggak dijaga. Orang-orang banyak yang mengubah-ubah gitu kan. Nah, wa yubaddiluna syara'i'ahu, dan mengganti syariat-syariatnya. Untuk apa mengganti syariat Allah? Talaban lirri'asah. Untuk mencari ri'asah. Kedudukan. Ya. Hati-hati dengan yang namanya kedudukan. Pamoritas di depan manusia itu bisa membuat kita gengsi. Ya. Kalau bertentangan dengan syariat ditegur, kita membela diri. Dan menutup-nutupi syariat tersebut. Ya. Wajarian wara'al ahwa'i wal'asabiyyat. Dan jari ini artinya bukan berjalan sebenarnya. Berlari, mengalir, berlari. Berlari di belakang hawa-hawa nafsu, keinginan-keinginan nafsunya, wal asabiyat dan fanatisme. Wa hadha alladhi tu'ani minhu ummatul islami al-yawma wa qabla al-yawmi. Hadha, dan inilah yang tu'ani, dialami darinya, dialami oleh siapa? Dialami oleh umat Islam pada hari ini. Dan waqabla al-yawm, dan juga sebelum ini. Wa kana sababu damari bani Israil, dan ini merupakan sebab terjadinya hancurnya pertumpahan darah bani Israil. Jadi sebab pertumpahan darah bani Israil itu apa? Belok-belokin ayat. Ya. Berselisih, belok-belokin ayat. Belok-belokin ayat tanpa ilmu, tanpa dalil. Itu kan hancur. Maka siapapun ya, mau ormas atau orang atau kelompok dan siapapun yang tidak jujur dalam menafsirkan Al-Qur'an atau hadis akan hancur. Lihat aja. Wa zahuqal batil, yang batil akan hilang. Ya. Kalaupun legenda tetap aja enggak ada manfaatnya. Baik, kita lanjutkan. Ayat masih ayat yang sama ya. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih tentang kitab itu kecuali orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab. Sudah dikasih kitab kemudian malah membangkang. Kenapa? baghyan, karena dengki di antara mereka sendiri. Karena dengki di antara mereka sendiri. Atau kalau di sini kezaliman dan hasad. Kezaliman dan hasad. Jadi hasad itu bisa memelintir ayatnya. Ya, itu ya, gara-gara itu. Hasad di antara mereka sendiri. Kemudian berikutnya fahadallahu alladziina aamanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idznih. Fa maka hadallahu, Allah memberi hidayah. Hada di sini hidayah apa? Dua-duanya, hidayah irsyad dan juga hidayah taufik. Hidayah berupa penjelasan dan hidayah mengikuti kebenaran. Makanya kita kan waktu itu pernah bilang, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya kebenaran sebagai kebenaran. Tunjukkan kebenaran sebagai kebenaran, ini hidayah irsyad. Ya. Ya. Tapi apakah itu cukup menyelamatkan kita? Belum. Warzuqna tiba'ah. Dan berikanlah kami rizki untuk mengikuti kebenaran itu. Nah, mengikuti inilah namanya hidayah, dapat hidayah taufik. Ya. Jadi yang paling penting itu hidayah taufik. Tapi yang sebelum hidayah taufik ya hidayah irsyad dulu, bayan, penjelasan. Orang dapat penjelasan, Allah berikan penjelasan, mau ikut apa enggak? Ini kan Allah berikan penjelasan ke orang kafir sekalipun itu hidayah juga. Tapi hidayah irsyad. Hidayah bayan, hidayah petunjuk penjelasan. Adapun berikutnya, nah ini tergantung di manusia mau ikut apa enggak. Kalau ente mau ikut berarti dapat hidayah taufik. Kalau enggak mau ikut berarti hidayahnya cuma sebatas irsyad dan bayan. Taufik enggak dapat. Ya. Nah, orang-orang yang beriman ini Allah berikan hidayah irsyad dan hidayah taufik, alhamdulillah. Lima khtalaku. Mereka mendapatkan hidayah taufik tentang kebenaran, kebenaran tentang ikhtalafu, tentang hal yang mereka perselisihkan, ya, dengan izin Allah. Jadi hidayah itu dengan izin Allah semuanya. Allah tentang hidayah ini banyak cerita-cerita, kisah-kisah tentang hidayah, ya. Dan mungkin kita masing-masing punya kisah tentang hidayah Allah Ta'ala, ya. Tapi ada kakek ana, beliau orang Sunda rahimahullah. Kakek ana orang Sunda satu, ya. Ciamis. Dulu beliau ini rahimahullah seorang yang suka punya proyek bangunan kayak kuli gitu. Di desanya itu waktu itu terpencil di bebukitan di Ciamis sana. Di bebukitan, ya. Akses ke sana dulu susah sekali. Beliau ini orang tokoh kampung yang berjasa bukan karena keustazan, tapi karena kekulian. Karena dulu banyak yang nganggur di desa, pemuda-pemuda. Tapi beliau ini datang ke Jakarta, mencari nafkah di Jakarta. Di situ menemukan proyek belajar, kemudian bangunan dan seterusnya. Bawa borongan dari orang-orang desa. Mulai dari situ akses menuju Jakarta banyak mulai. Mulai pengangguran yang tadi banyak menipis sehingga menjadi pekerja. Walaupun ia kerja mendingan halal menjadi pekerja bangunan. Akhirnya orang-orang pun ya ini berjasa sekali terhadap kemajuan desa. Desa menjadi maju, alhamdulillah. Tapi ketika itu kakek ana rahimahullah, kakek yang di Sunda, itu sholat tidak dan seterusnya lah, ya. Wah, ya, duniawi sekali, enggak ada apa-apa. Enggak ngapa-ngapain tentang agama. Suatu ketika datang ke rumah dari Batak. Melihat di rak buku ada kaset. Kaset dan juga ada buku-buku dibaca tentang sholat, gitu. Pokoknya ada kaset, dikasih ya kaset atau dipinjemin. Kaset Ustaz Vivi orang Sunda, ya. Siapa? Wong Sunda siapa? Wong Sunda. Orang Sunda mana? Afifi siapa gitu. Udah lama. Legendaris, jadul lah. Ya jadul lah, udah tahun lama. Afifi siapa? Nah, lupa lah. Ustaz Afifi siapa gitu. Oh, Sunda halus. Ya. Halus, bahasanya halus. Ya Ciamis zaman itu. Ya. Bukan Cilacap, oh Cilacap ngapak, ya. Nah, ini Ciamis. Nah, Ciamis masih halus waktu itu bahasanya. Nah, bahasanya bagus gitu. Tapi bukan orang Ciamis, enggak tahu Ustaz Afifi orang mana, Sunda lah pokoknya, Sunda halus. pakai bahasa itu ceramah di kaset. Kan dulu ceramah-ceramah itu kasetan mainnya kan. Nah, kemudian direkam di setel di rumahnya beliau rahimahullah. Itu setelah mendengar kaset itu sholat rajin langsung. Ya, itu kaset udah usang dan Abiana orang Jawa. Enggak ngerti isi kaset. Bayangkan tuh loh. Bayangin tuh, enggak ngerti isi kaset. Tapi enggak ngertinya dalil-dalilnya doang, bahasa Arab oh ngerti ini. Tapi pas udah bahasa Sundanya udah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Enggak ngerti. Tapi ini mertuanya itu kakek yang Sunda ini ya paham lah orang Sunda gitu kan. Mulai saat itu sholat. Kemudian beliau rahimahullah ada masjid, masjid kampung besar. Itu masjid itu sepi tadinya tuh. Ya, banyak ankabut gitu. Ankabut apa? Laba-laba gitu. Nah, di stel ya. Karena orang zaman dulu tuh biasanya kalau enggak ngaji ya qira'ah mujawwadah, kalau enggak ceramah ya Jainuddin Amzat dan seterusnya. Di stel nih. Waktu itu emang gak ada setelan-setelan apa-apaan, baru kali itu di stel. Di stel. Orang kampung dengerin. Karena itu namanya kampung dan di area pegunungan. Itu kan pebukitan. Sekali stel dengan speaker besar gitu. Jazakallah khair. Itu kan seantero kampung dengerin. Ya. Nah, dengerin tuh. Habis itu mulai dari putaran sekali kaset itu, satu kampung langsung pada semua sholat semua. Itu gara-gara apa tuh? Satu kaset yang bagi Abiana ya gak ada. Apaan sih ini kaset Sunda gitu kan? Iya Sunda, gak tahu apa-apa tentang bahasa Sunda. Ya, ya udah, jadi pengantar hidayah. Jadi satu kaset yang tidak disangka-sangka. Kadang hidayah itu gak disangka-sangka Allah, ya kan? Gak disangka-sangka. Makanya kalau bisa sebarin petunjuk kepada manusia semampunya yang antum mampu, sebanyak yang antum bisa. Dan optimis pada Allah Ta'ala. Sekalipun orang-orang berusaha untuk menghidden kajian antum. Atau kalimat antum gak ada yang mau dengar. Tapi bisa jadi Allah Ta'ala gerakan satu hati untuk membacanya. Dan kemudian habis itu dia dapat hidayah dengan itu. Ya. Kadang gak ketahuan ya. Kita ngomong sesuatu. Orang kemudian kena dengan omongan itu. Habis itu orang itu menjadi soleh gara-gara omongan yang kita gak nyangka. Yang kemudian. Alhamdulillah hasilnya baru kelihatan di akhirat. Bisa jadi. Jadi ya kita diminta untuk menolong agama Allah semua dari kita. Ya, maka tolonglah agama Allah semampu kita, maka insyaallah akan ada hasilnya. Itu tentang hidayah tadi, dengan kehendak Allah. Hidayah irsyad dan hidayah taufiq. Kemudian wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Ya, jadi kalau ada orang belum dapat petunjuk, ya Allah belum kehendaki. Ya. Menuju ke apa? Menuju ke jalan yang lurus. Ya. Ini jalan yang lurus tadi yang bahas di Masjid Nurullah Kalibata City. Udah ada. Di videonya ada. Coba kita baca faedahnya biar gak mubazir nih kertasnya. Yang keempat. Ummatul Islami allati ta'ishu 'ala al-kitabi was-sunnati 'aqidatan wa 'ibadatan wa qada'an hiya al-ma'niyatu biqoulihi ta'ala fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi'idznihi. Ummatul Islam, umat Islam ya, allati ta'ishu, yang hidup, ta'ishu itu hidup, makanya ma'ishah itu penghidupan, penghasilan. Yang hidup di atas. Ketika di atas berarti kan di atas petunjuk. Di atas ini berarti kita berdiri di atasnya. Di atas apa? Alkitab dan As-Sunnah. Ya. Nah, berdiri di atas Alkitab dan As-Sunnah ini untuk tiga hal. Secara akidah, secara ibadah, tata caranya, dan secara qadha, peradilan, penghukuman. Sekarang kalau akidahnya tidak sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, enggak bisa. Ibadahnya enggak sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, enggak bisa. Qadha-nya, peradilannya hanya sesuai dengan nominal duit yang dibayar, wah ini enggak bisa. Sogok-sogokan enggak bisa. Dia adalah yang ma'niyah, yang ditunjukkan biqaulihi ta'ala. Jadi dengan perkataan Allah, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi idznih. Mereka lah orang-orang yang akan diberikan hidayah taufik. Ya. Ketika antum, kalau misalnya kita, ya bapak-bapak sekalian, ya akhwat sekalian, rahimakumullah, kalau kita melihat orang-orang yang benar, akidahnya, ibadahnya, berusaha benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun dia punya kekurangan, pasti punya kekurangan orang-orang itu. Ketahuilah, Allah akan memenangkan orang-orang seperti ini. Dan insya Allah Indonesia ini akan dimenangkan dengan orang-orang yang memegang Al-Quran dan Sunnah. Selama mereka benar jujur memegang kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk berta'asub kepada kelompok. Karena bisa jadi benar tadinya mau Al-Quran dan Sunnah, tapi kemudian tergoda akan ta'asub, karena syaitan terus akan berusaha ini. Tergoda untuk ta'asub fanatisme, justru fanatisme itulah bangsa Yahudi nanti jadi musuhnya. Yang tadinya benar, jujur, tapi karena pamoritas kemudian pengen ta'asub atau dan seterusnya, bangga, ta'asub, fanatisme, itu yang akan menghancurkan niatan awal. Ya, dan nasallahu salam. Kita takutkan begitu, Pak. Ya, kasihan, kita udah capek-capek nyari hidayah, belajar, jadinya fanatik. Ya, bubar gitu. Ya, bubar jadinya nanti. Kemudian yang kelima terakhir, insyaAllah. Al-hidayah itu biadillah. Hidayah itu ada di tangan Allah. Dan hati itu di tangan Allah. Yuqallibu ma yasha. Allah Ta'ala membolak-balikkan hati yang Allah inginkan. Nah, ketika kita tahu hidayah itu di tangan Allah, falyatlubil abda. Falyatlubil abdu daiman al-hidayata minallahi Ta'ala. Maka hendaknya seorang hamba itu senantiasa, daiman, terus yatlub, memohon al-hidayah, hidayah, memohon hidayah dari Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Bisu'alihil mutakarrir. Mutakarrir. Dengan soal, minta secara berulang-ulang. An yahdiyahu daiman ilal haq. Agar Allah Ta'ala memberi selalu dia hidayah, petunjuk menuju kebenaran. Minta terus arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya. Subhat sekarang banyak. Ya. Perkara yang membingungkan sekarang banyak. Ya, banyak banget. Jadi kita terus memohon hidayah kepada Allah. Kalaupun misalnya kita terjerumus salah dalam memilih, tapi kita udah minta sama Allah sebelum hidayah, bisa jadi Allah memaafkan kita karena sebelumnya kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Alhamdulillah. Selesai pembahasan tafsir 213. Ada pertanyaan? Iya, Mas. Silakan. Iya, ya. Pak, tafsiran kedua. Kalau yang kedua kan tafsirnya manusia umumnya itu satu bapak, satu imam. Ya, manusia umumnya satu imam. Kemudian karena satu imam ini kan wafat, ya kan? Dan manusia selalu ada perselisihan. Ya, maka Allah pun mengutus untuk mengobati perselisihan itu. Gimana? Ya. Jadi penyelisihan di sini lebih ke akidah, ya kan? Nabi Adam alaihissalam, satu imam ini, beliau alaihissalam itu akidahnya Islam, ya kan? Kemudian penyelisihan terhadap Nabi Adam syirik, itu kan? Dan syirik terjadi di seluruh generasi setelah Nabi Nuh sampai sekarang. Begitu. Fakhtalafu, maka mereka berselisih dalam masalah akidah. Ada yang berbuat syirik. Maka Allah Ta'ala mengutus para nabi, makanya nabiyyin, untuk seluruh zaman. Yang mana seluruh zaman itu akan dipenuhi oleh orang-orang yang menyelisih akidahnya ummah wahidah, yaitu Nabi Adam ini alaihissalam. Ya, jadi digabungkan itu tadi penafsiran dengan kesamaan akidah antara semua nabi dan Nabi Adam, sehingga semua manusia yang ini berselisih adalah penyelisihan dalam masalah akidahnya Nabi Adam alaihissalam, yaitu ibadahnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan, Mas. Masya Allah, satu dulu supaya nggak lupa, ya satu dulu. Apa? Marfu' mauquf dan maqtu'. Oh, itu di kajian mustalah hadis. Lihat di YouTube aneh. Jangan ya. Jadi hadis itu terbagi. Kalau hadis dari ditinjau dari penisbatan lafal kepada qail, kepada pengucapnya, terbagi menjadi tiga. Ada hadis namanya hadis marfu. Ini mustalah hadis namanya, masuk ke mustalah hadis. Ada hadis marfu, itu artinya ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Apa yang dinisbatkan ujung-ujungnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya panjang. Kalimat ini hadis bukan? Hadis. Hadis apa? Marfu. Karena ternisbatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Itu satu. Yang kedua ada hadis namanya hadis mauquf. Hadis mauquf itu adalah ma udhifa ila sahabi, yang dinisbatkan kepada sahabat. Mentoknya di sahabat. Gitu. Ya. Misalnya kata Umar atau Ali, lupa. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, ya kan? Itu hadis marfu atau mauquf? Mauquf. Karena apa? Itu perkataan siapa? Sahabat. Ya. Kemudian ada hadis maqtu'. Maqtu' mim qaf ta waw ain. Maqtu', terpotong. Ini adalah ma udhifa ila tabi'i. Didhafakan, dinisbatkan kepada tabi'in. Ya, perkataan Al-Hasan Al-Basri apa? Ah, itu berarti hadis maqtu'. Dan ketika menyebutkan perkataan sahabat, enggak boleh kita bilang hadis. Itu aja, enggak boleh. Harus hadis mauquf. Ketika Hasan Basri ngomong gini, wa fil hadithi. Hasan Basri ngomong gini. Enggak, itu enggak boleh. Itu namanya harus dengan adanya sifat maqtu', karena Hasan Basri tabi'in. Jadi hadis secara mutlak doang hadis, hadis Nabi marfu'. Ya, tapi ini masalah istilah aja. Ya. Sehingga perkataan sahabat itu hadis bukan? Iya, hadis, tapi harus ditambahi hadis mauquf. Perkataan tabi'in hadis bukan? Iya, hadis, tapi hadis maqtu'. Harus ditambahi gitu. Enggak boleh dibebaskan hadis gitu aja. Orang nanti salah persepsi, kira ini kalamnya Nabi. Gitu ya. Paham kah? Alhamdulillah. Benar, udah paham. Nah. Metode penafsiran terbaik yang disebut adalah turuqut tafsir. Ilmu, bukan ilmu, apa namanya, pembahasan namanya turuqut tafsir. Turuq itu jama' tariqah, metodologi, manhaj, tata cara tafsir. Yang terbaik itu tiga, paling terbaik, yaitu tafsirul Quran bil Quran, pertama. Yang kedua, tafsirul Quran bis sunnah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terbaik adalah tafsirul Quran bi aqwalis sahabah, atau bi athar sahabah atau salaf lah. Ya. gitu. Nah, sekarang tafsirul Quran bil Quran ini terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya Qurani, ada yang sifatnya ijtihadi. Mau ditutup enggak nih atau selesai? Nah, soalnya panjang kalau kan. Panjang paling 5 menit. Enggak apa-apa, nanti jelaskan. tadi ingat frame-nya apa petanya ingat ya. Tafsir metodologi terbaik ada 3. Tafsir Quran dengan Quran. Tafsir Quran dengan sunnah. Tafsir menafsirkan Al-Quran dengan perkataan salaf. Ya. Menafsirkan Quran dengan Quran itu ada 2 macam. Ada yang sifatnya qat'i, maksudnya ya wahyu. Ada yang sifatnya ijtihadi. 2 macam. Yang pertama sifatnya qat'i ini adalah Al-Quran yang menafsirkan sendiri gitu lah. Misalnya wa ma adraka ma at-tariq. Apa itu tariq? Tariq adalah an-najmu tsaqib. Ini tafsir Quran dengan Quran, dan yang menafsirkannya adalah Quran itu sendiri. Bisa dipahami? Tafsir Quran dengan Quran ada yang sifatnya ijtihadi. Berarti ijtihad ulama. Bukan Al-Quran yang menafsirkan langsung, tapi ulama berijtihad mencocokkan ini dengan ayat ini. Ya, ini ijtihad. Contohnya adalah tadi. Kana an-nasu ummatan wahidah. Ummah ditafsirkan dengan imam. Nah, itu ditafsirkan dikorelasikan dengan ayat An-Nahl 120. Inna Ibrahima kana ummah. Apakah Al-Qur'an pernah menyebutkan bahwasanya kana an-nasu ummatan wahidah sama dengan kan Ibrahim ummah? Ya. Siapa yang mencocokkan di sini? Ulama. Berarti ini ijtihad bukan? Ijtihad. Pendapat bukan? Pendapat. Beda enggak sama yang tadi pertama? Beda. Beda kelas. Yang pertama itu langsung Al-Qur'an. Ya, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, ma adraka mal Qari'ah. Qari'ah itu adalah yauma yakunu an-nasu kal fardhi. Al-Qari'ah ditafsirkan oleh Al-Qur'an adalah hari ketika gini-gini. Ini tafsir Qur'an dengan Qur'an. Gitu ya? Begitu. Itu baru satu. Tapi antum paham? Pernahnya barakallahu. Nah, itu satu ya. Yang tadi ijtihad, yang kedua. Yang ijtihad yang kedua bisa salah atau enggak? Bisa salah karena ijtihad. Ya, tapi ketika itu salaf maka tidak layak kita salahkan. Kalau itu salaf, ijtihad salaf. Ya, jadi tidak semua yang menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu pasti benar. Ini enggak benar kalau misalnya kalimat gini. Kenapa? Karena bisa jadi orang liberal menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain. Boleh gak kita salahkan? Selama dia gak punya dalil, kita salahkan. Oh, dia punya dalil. Dan selama pendalilan itu gak benar, kita salahkan. Jadi, gak serta-merta segampang itu. Oh, ini kulaudzubirabbinnas, annas. Di sini anak tafsirkan, annas antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Kulaudzubirabbinnas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, yang mana manusia itu ada di zaman antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Wah, ini tahu dari mana? Ini ijtihad kan? Ijtihad. Tapi kalau enggak pakai ilmu kan ijtihad. Sok tahu. Paham di sini? Dari tafsir Quran bil Quran itu ada yang merupakan ra'yun. Bukan athar, ra'yun. Pendapat. Ijtihad. Ya. Dan itu ulama yang berijtihad. Kemudian yang kedua tadi apa, Mas? Tafsir Quran bi sunnah. Itu juga terbagi menjadi 2. Ya. Yang pertama yaitu tafsir nabawi namanya. Yang kedua ijtihadi. Tafsir nabawi itu gimana? Nabi yang langsung nafsirin. Bukan kita yang cocokin dengan kalam nabi, tapi nabi yang nafsirkan. Nabi yang menafsirkan. Ya. Contohnya apa? Contohnya misal dalam riwayat dan Tabari, At-Tabari juga dan lainnya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al maghdubi alaihim ditafsirkan sebagai Yahud. Adhdallin Nasara. Ya. Itu tafsiran siapa yang nafsirin tadi? Nabi. Ini wahyu berarti. Super ini kelasnya, gitu kan? Nah, ini bahasa kita aja bukan enggak jangan dijadikan ranah ilmiah ya. Enggak ada kelas super dalam tafsir, enggak ada. ya. Baik, paham di sini, ini berarti wahyu. Boleh enggak diingkari? Enggak boleh. Selama sanadnya sahih enggak boleh. Mengingkarinya berarti mengingkari kalam Nabi, enggak boleh gitu kan. Baik. Kemudian yang kedua, tafsir Quran dengan sunnah, yaitu tafsir Quran dengan sunnah sifatnya ijtihadi. Yaitu seorang alim dengan ilmunya menafsirkan ayat tertentu dan dicocokkan dengan hadis tertentu. Ini ijtihad bukan? Ijtihad. Mungkin enggak ada kesalahan? Mungkin, karena ini adalah perbuatan manusia gitu loh. Bedanya paham di sini. Ya, perlu pemetaan yang benar, karena Anda pernah mendengar beberapa, bahkan ustadz sekalipun, membedakan tafsir bil ma'tsur dengan tafsir bil ra'i, klasifikasi seperti ini, bahwasanya kalau orang menafsirkan dengan Al-Qur'an pasti benar. Salah, ini enggak bisa diomongin gini juga, karena kadang-kadang liberal pun pakai penafsiran ala Al-Qur'an. Dan itu batil gitu. Ya, jadi kaidah itu penting, jangan sampai kita salah kaidah. Tapi jadi tafsir Nabawi ada, dan tafsir Quran dengan sunnah secara ijtihad juga ada. Baik. Yang ketiga, tafsiran Al-Quran dengan perkataan salaf. Atau tafsiran salaf. Salaf menafsirkan Al-Quran. Ini pendapat ijtihad. Ya, gitu. Ya. Bisa paham di sini pemetaannya? Ada juga penafsiran yang dengan cara bahasa. Dari mana asal bahasa? Nah, memang ini asalnya Al-Quran, kita harus pahami dengan bahasa Arab. Ya. Yang mana kadang orang awam pun bisa mengerti gitu loh. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, penafsiran, tafsir itu ada 4 macam. Ya. Ada yang hanya Allah yang tahu pastinya, seperti huruf muqatta'ah misalnya. Ya. Walaupun para salaf pun mereka punya penafsiran ternyata. Ya. Salaf loh yang menafsirkan Alif Lam Mim, Yasin. Yasin itu artinya apa? Ada yang menafsirkan Muhammad. Toha artinya apa? Ya Rajul. Alif Lam Mim itu aslinya adalah Ar-Rahman dan seterusnya. Banyak Ibnu Abbas pun menafsirkan. Apakah kita salahkan mereka? Enggak juga. Dan berani-berani menyalahkan salaf ya. Ya itu ijtihad. Tapi udah paham di sini udah. Kelamaan lah antumnya, habisin waktu kita. Tapi ilmu semua enggak? Ilmu semua insya Allah ilmu. Itu ilmu, jadi enggak ada yang sia-sia. Baik, kita istirahat. Ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti jam 11 untuk kajian Qawli. Subhanallah, mabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.